Di dulu. Wa in maror salin arada bil waqiroti annahu la budda min waqiratin yattaqidha ibadu bainahum wa baina Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madari mislu an yakunu wasitatan fi rizqil ibadi wa nasrihim wa hadahim wa hudahum wa hudahum يسألونه بذلك ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتذبون بهم منافع ويدفعون بهم المضر إلى أن قال من جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضر مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهدى وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين فهو كافر بإجماع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ عبد الله بن بطين رحمه الله تعالى masih melanjutkan jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjawab pertanyaan apa tentang perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin, apabila yang dimaksudkan perantara itu adalah para rasul utusan Allah yang menjadi perantara dalam Allah menyampaikan apa? Perintah-perintah larangannya, menyampaikan syariatnya kepada manusia, maka itu benar, kita wajib memiliki perantara, ya, rasul antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari hal ini apa? Maka dia kafir, ya. Kemudian kata beliau, wa in arada, dan jika yang dimaksudkan oleh orang itu bil wasitati, dengan perantara, annahu la budda, bahwasanya harus min wasitatin, harus ada perantara, yattakhidhu hal ibadu, yang diangkat oleh manusia, bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah, fi dalam jalbil manafi'i, dalam meraih kebaikan, wa daf'il madhari, dan menolak al-madhari, ya, keburukan. Yang kedua, jika yang dimaksudkan adalah, kita manusia harus memiliki apa? Perantara dalam mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Mithal an yakunu wasitatan fi rizqil ibadi. Contohnya, mereka itu menjadi perantara antara kita dengan Allah dalam rizqil ibad. Dalam apa? Rizqi. Dalam mendapatkan rizqi. Wa nasrihim. Dalam mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa hudahum. Dalam mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Yas'alunahu. Meminta kepadanya. Bidzalika. Yas'alunahu, meminta kepada Allah bidzalika, ya, melalui perantara-perantara itu. Wa yarji'una ilaihi fihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara itu. Fa hadza min a'dhami syirki, maka kalau seperti ini maksud dia, maka ini merupakan kesyirikan yang paling besar, allazi kaffarallahu bil musyrikin, yang Allah memvonis kafir orang-orang musyrikin dengan sebab ini. Ya, dengan sebab perbuatan dan keyakinan tersebut. Ya, dengan sebab perbuatan mengangkat apa? Perantara dan keyakinan harusnya memiliki apa? Perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makna tadi. Ya, ini dalam mendapatkan rezeki, dalam mendapatkan ampunan, dalam mendapatkan hidayah, dalam mendapatkan kemenangan, ya, pertolongan. Ya, kemudian memberikan kepada mereka apa? Bentuk-bentuk peribadahan. Ya. Allah subhanahu ini merupakan min a'zami syirki, merupakan kesyirikan paling besar. Allati kafarallahu bil musyrikin, yang Allah subhanahu wa ta'ala memvonis kafir orang-orang musyrik dengan sebab itu, dengan sebab itu. Ya, dengan sebab perbuatan dan keyakinan itu. Haitsu takhudhu, di mana mereka mengangkat min dunillah selain Allah aulia, para wali, wasyufa'a, para wali ini para penolong Allah, wasyufa'a dan perantara. Wali maksudnya apa? Penolong. Padahal Allah tidak butuh penolong, ya kan? Laisallahu waliyyun min adh-dhul. Allah tidak membutuhkan penolong. Ya, tapi mereka orang musyrik, mereka ya menjadi orang musyrik, mereka mengangkat selain Allah sebagai para wali, ya, sebagai penolong Allah, wasyufa'a dan sebagai para perantara. Yajtalibuna bihimul manafi'ah. Mereka melalui para wali dan para perantara itu, yajtalibun, ya, mengejar, ya, mengejar kebaikan, al-manafi', wa yadfa'una bihimul madhar. Dan menolak, ya, melalui mereka menolak apa? Al-madhar, keburukan. Ila anqal, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, yang pertama bahwa perbuatan mereka itu apa? Syirik. Yang kedua bahwa mereka difonis kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab perbuatan keyakinan mereka itu. Ya, ini dua catatan penting dari para jawaban Ibnu Taimiyah ini. Ila anqal, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, manjala, barang siapa yang mengangkat al-anbiya'a, barang siapa yang menjadikan para nabi, wal malaikata, dan para malaikat, wasaita, sebagai perantara, yad'uhum, ya, ditujukan kepada mereka doa, wa tawakkal alaihim, tawakkal kepada mereka, wa yas'aluhum, minta kepada mereka, jalbal manafi'i, ya, untuk mendapatkan kebaikan, wa daf'al madari, untuk menolak keburukan, mithal an yas'alahum ghufranat dzunubi, seperti meminta kepada mereka pengampunan dosa, wa hidayatal qulubi, dan apa? Hidayah bagi hati, wa tafrijal qurabati, dan hilangnya kesulitan, ya, hilangnya kesulitan, wa saddal faqati, dan ya, tertutupinya kebutuhan. Tentu saja tetap dengan keyakinan mereka itu hanya sebagai apa? Perantara. Jangan dianggap keyakinan bahwa mereka itu ya istiqlal, ya, dengan i'tiqad istiqlalihim, enggak. Keyakinan bahwa mereka itu melakukan hal itu secara merdeka, tanpa pengaruh, tanpa peran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tetapi itu mereka meyakini itu semua, minta itu semua dengan keyakinan mereka itu hanya sebagai perantara. Yang memberi tetap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai itu semua tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda ya. Nah, kalau berbeda dengan meyakini mereka itu sebagai perantara, artinya yang mereka yakin bahwa yang memberikan itu semua adalah Allah. Sedangkan para wali dan para syufa'a ini mereka hanyalah apa? Berbentuk perantara. Dengan yang kedua, ya, meyakini bahwa mereka lah pemberinya. Mereka lah pemberinya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keyakinan bahwa Allah yang memberi. Jadi mereka bukan perantara, tetapi mereka adalah apa? Tujuan akhir. Kalau begitu kan, mereka adalah tujuan akhir. Lebih parah mana syiriknya? Hah? Lebih parah yang pertama, yang kedua, yang lebih parah yang kedua, lebih parah yang kedua. Yang pertama masih meyakini mereka itu sebagai perantara. Kalau yang kedua bukan, mereka adalah tujuan akhir. Mereka adalah tujuan akhir. Lebih parah syirikannya. Ya, yang pertama ini yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Man ja'ala, barang siapa yang menjadikan al-anbiya, para nabi, wal malaik, dan para malaikat, wasaita, sebagai perantara. Sebagai apa? Perantara. Jadi diyakini mereka itu sebagai perantara. Meskipun yadu'uhum, meskipun berdoanya kepada mereka, tawakal kepada mereka, minta yas'aluhum, jalbal manafi wa daf'al madhari, ya, minta mendapatkan kebaikan, ditolak, apa? Menolak keburukan. Wa mithlan yas'aluhum ghufrana dzunub, minta ampunan dosa, hidayah taqulub, ya, hidayahnya hati, utafrijal qurabati, wasadil faqat, fahuwa kafirun bi'ijma'il muslimin. Ya, kalau sekedar keyakinan mereka sebagai perantara saja, yang memberi diyakini itu hanyalah Allah, karena kemudian seperti itu keyakinan dan prakteknya mereka, maka kata Ibnu Taimiyah, fahuwa kafirun bi'ijma'il muslimin. Maka dia kafir bil ijma. Ya, maka dia kafir bil ijma. Ya. Kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ila anqal. Ya, Yas'alunallah maqul. Ada ban minhu. Ada ban minhu. An ibasiru ibasiru al aliki. Tahu di anna solarahum min al basairi an faulahum man solar. Min min. Min solarihim min al mulki. Min al maliki. Min al maliki. Tahu di solihim akroba ibal mulki. Maliki. Ibal maliki min al solih. Ya, lanjutkan. Paman asbatahum. Paman asbatahum kuasa itu ala hadhil wajhi. Ala? Ala hadhil wajhi. Ala? Ala hadhil wajhi. Bahwa kafirun musyrikun. Wajibu an yustataba fa'intaba wa illa kutila. Waha'ulai musyabbihun syabbahul khaliqa bil makhruqi. Waja'alu waja'alu lillahi andadan. Wafil Qur'ani minar raddi ala haulai malakat tasi'un lahu hadhil fatwa. Fa'in hadha dinul musyrikin. Fa'inna hadha dinul musyrikin ubadil awtan. Kanu yakuluna innaha tamathilun tamathilul anbiya'i wassalihina. Wa annaha wasailu yataqarrabuna biha ilallahi. Wahwa minas syirkil ladhi ankarahullahu alan nasara haitsu qala ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ayah intaha. Naam. Ilan qal. Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, faman asbata, maka barang siapa yang menetapkan wasaita, adanya perantara bainallahi wa baina khalqihi, antara Allah dengan makhluknya, dengan manusia, kal hujjabi, seperti al hujjar, ya apa namanya, seperti pegawai petugas, seperti protokoler, seperti protokoler. Ya, aladzina bainal maliki wa bainar ra'iyatihi, yang ada seperti protokoler antara raja dengan rakyat. Apa seperti apa? Punggawa. Ya, punggawa antara rakyat dengan raja. Siapa yang menetapkan adanya perantara antara Allah dengan makhluknya seperti dikiaskan seperti apa? Antara raja dengan rakyat itu ada punggawa-punggawanya. Bihaitsu yakunun, di mana ya? Para punggawa inilah hum mereka yang yarfa'una ilallah, ya para punggawa, para siapa, perantara inilah hum mereka lah yang yarfa'una ilallah, yang menyampaikan kepada Allah hawajah khalqihi, kebutuhan manusia. Jadi pahami? Ya. Barang siapa yang menetapkan ada perantara antara manusia dengan Allah, ya, perantara itu berkedudukan seperti punggawa kerajaan yang menjadi penghubung perantara antara rakyat dengan raja, di mana para perantara itu yang akan mengangkat, yakni akan menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan manusia. Wa annallaha inna ma yahdi ibadahu, dan bahwasanya Allah menetapkan, ya wa anna, ini kembali kepada asbata. Wa annallaha dan bahwasanya Allah inna ma yahdi ibadahu, yang memberikan hidayah kepada hambanya, wa yansuruhum, menolong mereka, wa yarzuquhum, memberi rezeki kepada mereka, bitawassutihim, melalui perantaraan mereka, bimakna, dengan makna annal khalqa, bahwasannya manusia yas'alunahum, meminta kepada para perantara itu, wahum yas'alunallah, dan para perantara itu yang akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, hai wali fulan, mintakan kepada Allah kesembuhan, wahai wali fulan, sampaikan kepada Allah kesusahan kami, wahai wali fulan, gitu ya. Ya, itu yang kemarin ya dibilang syirik kecil ya. Ya, di apa namanya, di medsos-medsos dibilang syirik, di syirik kecil ya. Iya. Ibnu Taimiyah katakan bimana anal khalqa yas'alunahum wa hum yas'alunallah. Ya. Dengan makna bahwa makhluk manusia meminta kepada mereka, pada para perantara itu, wa hum yas'alunallah. Dan para perantara itu yang akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anal wasaita indal muluk, sebagaimana ya, tadi para punggawa kerajaan, yas'alunal muluk hawaijan nas, meminta kepada para raja kebutuhan apa? Rakyatnya. Liqurbihim minhum, karena para punggawa itu punya kedekatan dengan para raja. Wa nas yas'alunahum, dan rakyat pun meminta kepada para punggawa itu. Adaban minhum, sebagai bentuk apa? Keetika, kesopanan dari rakyat. An yubashiru su'al malik, ya, sehingga tidak langsung meminta kepada raja. Ya kan? Rakyat yang sopan kan dia enggak, kalau mau minta kan enggak langsung kepada raja. Rajanya pergi kalau rakyatnya mau minta langsung. Ya kan? Tutup pintu, pergi rajanya. Ya, itu enggak menghargai itu namanya. Enggak punya adab itu namanya. Ya harus lewat punggawa-punggawanya. Ya. Auli anna talabahum minal wasaili, atau alasan yang lain kenapa ya mesti minta melalui perantara, melalui para punggawa itu, li anna talabahum minal wasail, karena permintaan melalui para perantara itu anfa'alahum. Ya, lebih apa? Lebih mujarab, lebih mustajab, ya lebih dikabulkan min talabihim minal malik, dibandingkan kalau minta langsung kepada raja. Ya, dibandingkan kalau minta langsung kepada raja. Ya, likaunihim aqraba ilal malik minat talib, karena para punggawa itu kedudukannya lebih dekat kepada para raja dibandingkan rakyat yang meminta. Faman athbatahum wasaito ala hadzal wajhi, maka barang siapa yang ya mengangkat para perantara-perantara itu antara manusia dengan Allah ala hadzal wajhi, dengan makna ini, dengan makna yang tadi kita baca tadi, barang siapa yang mengangkat perantara antara manusia dengan Allah ya dengan makna tadi yang sudah kita baca, fahuwa kafirun musyrikun. Enggak usah dibahas perbuatannya, langsung dibahas orangnya. Fahuwa kafirun musyrikun, maka dia kafir lagi musyrik. Maka dia kafir lagi musyrik. Yajibu an yustataba. Ya, harus di apa? Ultimatum untuk taubat. Fa in taba, kalau dia bertobat alhamdulillah, wa illa kutila. Kalau enggak bertobat maka di eksekusi mati sebagai orang murtad. Wa haula'i musyabbihun. Jadi ini Ibnu Taimiyah tegas ya, menyatakan nah, mereka itu kafir musyrik. Ya, salah takwil enggak mereka? Dengan tadi itu takwil salah takwil enggak? Ya, mereka menganggap ya mereka punya alasan. Ya kan seperti Allah itu kan seperti raja. Kalau kita mau minta kepada raja kan punya ada protokolernya ya, ada protokolnya ya kan, ada protokolnya, ada adabnya, tidak sembarangan. Demikian juga Allah SWT minta kepada Allah, yang kita nggak bisa langsung minta kepada Allah ya, melalui para wali, para malaikat, para nabi ya, para sufa'a yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita minta langsung ini ya, lebih mustajab permintaannya ya, kata Ibnu Taimiyah ya, ini orang ini kafir musyrik. Ya, Ibnu Taimiyah tidak memberikan catatan kecuali kalau dia enggak tahu, kecuali kalau dijali seperti ketika berbicara masalah sifat, seperti ketika berbicara masalah sifat-sifat Allah SWT. Ya, tidak, Ibnu Taimiyah tidak memberikan catatan seperti itu. Wa ula, dan mereka-mereka yang mengangkat perantara, mereka-mereka yang mengangkat perantara dengan makna tadi antara manusia dengan Allah, dengan makna tadi, ya musyabbihun, hakikatnya mereka itu adalah ahlu tasbih. Hakikatnya mereka itu adalah apa? Ahlu tasbih. Ya, ahlu tasbih apa ahlu tasbih? Hah? Orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluk. Syabbahul khaliqu bil makhluk. Mereka telah menyejajarkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ja'alullahi andadan. Mereka telah mengangkat bagi Allah andadan apa? Tandingan, sekutu. Wa fil Qur'ani minar raddi 'ala haula. Di dalam Al-Qur'an bantahan terhadap mereka ini, malayattasiu malatattasiu lahu hadzal fatwa ya, tidak mencukupi fatwa ini untuk menyebutkan ayatnya satu persatu ya. Fa inna hadza dinul musyrikin. Nah, ini dia rahasianya ya kan, karena perbuatan seperti itu adalah agamanya musyrikin, ubadil awsan, agamanya para penyembah berhala. Yang namanya awthan, jamak wathan, mencakup apa saja termasuk kuburan. Kenapa dibedakan antara kayu dengan kuburan? Ya. antara kayu dengan kuburan. Kenapa dibedakan? Kalau mintanya kepada salib maka syirik, kalau mintanya kepada kuburan maka bukan syirik. Kenapa dibedakan? Ya. Fa inna hadza dinul musyrikin, karena ya keyakinan dan praktek mereka seperti itu adalah agama musyrikin. Ya. Ubadil awthan, para penyembah berhala. Kanu yakulun, ya para penyembah berhala, orang-orang musyrik itu mereka dulu punya alasan. Innama tamatsilu al-anbiya'i was-salihin. Ya. Innaha tamatsilu al-anbiya'i was-salihin. Ya. Ini berhala-berhala ini adalah patung-patungnya para nabi dan orang-orang soleh. Wa innaha wasa'anha wasailu yataqarrabu nabiyya ilallah. Ini adalah para perantara. Ini hanyalah alat-alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minasyirkil ladzi ankarahullahu 'alan nasara. Dan perbuatan seperti ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala haitsu qala, Allah katakan ittakhadhu ahbarahum rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibnu Maryam. Jawab bagian Ibnu Taimiyah memaknai ayat ini kepada syirkul syirik ibadah, ya, pada syirik ibadah, ya. Sedangkan sebagian ya duat memaknai ayat ini lebih luas dibahas pada syirik apa? Hukum. Ya kan? Ya, berbeda, ya. Mabda'nya berbeda. Ya. Ittakhadhu ahbarahum, mereka mengangkat menjadikan ahbar. Ahbar apa? Jam'u habr, ya, ulama. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sendiri, waruhbanahum, jam rahib apa? Dan ahli rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, yakni apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wal masiha ibnu Maryam, dan juga menjadikan siapa? Al-Masih putra Maryam, juga menjadikan Al-Masih putra Maryam. Al-ayah intaha. Ya. Faqad jazama rahimahullah fi mawadhi'a katsiratin. Ya, setelah membawakan beberapa kutipan dari Syekhul Islam, sekarang Abdullah Abu Butain menjelaskan. Ya, Syekh Abdullah menjelaskan. Faqad jazama rahimahullah fi mawadhi'a katsirah. Ya, Syekhul Islam rahimahullah di banyak tempat telah menjelaskan, menegaskan bi kufri, kafirnya man fa'ala ma dzakarahu. Ya, kafirnya orang yang melakukan perbuatan yang telah beliau sebutkan, telah beliau jelaskan. Min anwa'i syirki, berupa bentuk-bentuk apa? Kesyirikannya. Ini Syekhul Islam Utsaimiyah menegaskan kafirnya orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan. Wahaka ijma'al muslimin ala dzalik. Bahkan Ibnu Taimiyah mengutip kesepakatan kaum muslimin atas kafirnya pelaku syirik. Walam yastasnil jahila wa nahwa. Dan beliau tidak memberikan pengecualian itu orang jahil atau semisalnya, ini orang jahil atau salah apa? Salah tafsir, salah takwil, salah sangka atau apa? Salah ijtihad. Ya. Tidak. Wa qala ta'ala, dan Allah taala firmankan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, untuk disekutukan dengannya sesuatu apapun. Ya. Wa qala anil masih nauqal. Ya. Dan tentang Al-Masih, Allah memberitakan bahwa Al-Masih yani Isa ibn Maryam berkata, innahu may yusyrik billah, bahwasanya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Faman khassa dzalikal wa'ida, ya, maka barang siapa, ya, lanjutnya, barang siapa yang khassadzalikal wa'ida, barang siapa yang mengkhususkan ancaman itu, ancaman apa tadi? Tidak diampuni, ya, haram surga baginya, tempat kembalinya di neraka, ya. Ancaman bagi siapa itu? Pelaku syirik, ya, bagi pelaku apa? Syirik. Barang siapa yang mengkhususkan ancaman itu, al-wa'ida, ancaman itu bil mu'anidi faqat, ya, bagi orang yang melakukan kesyirikan dalam keadaan sudah tahu tapi tetap melakukannya. Yakni karena apa? Ya, inat, pembangkangan. Barang siapa yang mengkhususkan bahwa ancaman-ancaman perbuatan kesyirikan itu hanya dibatasi pada orang yang melakukannya secara apa? Secara membangkang, yakni setelah diberitahu dia masih apa? Masih ngeyel kalau bahasa kita kan? Masih ngeyel tetap melakukannya meskipun sudah diberitahu, sudah tahu, ya. Wa akhrajal jahil, kemudian dia mengecualikan, akhraja mengecualikan. Kemudian dia mengecualikan al jahil. Ya, orang yang tidak tahu. Jadi kalau orang yang tidak tahu, orang yang melakukan kesyirikan karena tidak tahu, maka tidak terkena ancaman dalam ayat itu. Wal muta'awwil. Demikian pula dia mengecualikan al-muta'awwil, yakni salah. Salah ijtihad, salah tafsir. Dia katakan kalau orang melakukan kesyirikan karena salah tafsir, salah ijtihad, maka tidak terkena ancaman itu. Wal muqallida. Demikian juga dia mengecualikan muqallid. Taklid, ya. Dia katakan kalau orang melakukan kesyirikan karena ikut-ikutan belaka, ya, maka tidak terkena ancaman itu. Jadi yang terkena ancaman siapa? Hah? Yang terkena ancaman-ancaman karena melakukan kesyirikan itu siapa? Al-mu'anid. Orang yang ngeyel saja. Orang yang apa? Orang yang ngeyel saja. Faqad syaqallaha wa rasulah. Orang itu telah ya menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya, orang itu telah apa? Syaqah. Ya, menentang Allah dan Rasulnya. Wa kharaja an sabilil mu'minin. Dan keluar dari ijma'. Dan keluar dari apa? Ijma'ul muslimin. Keluar dari sabilil mu'minin. Ya, keluar dari jalannya orang-orang beriman. Ya, keluar dari ijma'. Wal fuqaha'u. Jadi intinya orang yang memberikan uzur kejahilan bagi pelaku syirik, uzur takwil, uzur taklid bagi pelaku syirik, ya, itu dia sudah menyelisih apa? Ijma' dan menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Wal fuqaha'u, ya, dan ditambah lagi, terlebih lagi para fuqaha, para ulama, yusaddiruna, mereka membuka bab hukmil murtad dalam kitab-kitab mereka, bab hukum murtad. Ya, membukanya dengan apa? Dengan menyebut siapa? Siapa yang murtad itu? Man asyraka billahi. Ya, dibuka dengan kalau para ahli fikih menulis buku fikih ketika menyebut bab hukmil murtad, dia jelaskan al murtadu, siapa itu murtad, kemudian disebutkan ya man asyraka billah, dibuka yang pertama. Yang pertama tentang kemurtadan, orang murtad itu adalah man asyraka billah, siapa yang berbuat kesyirikan. Walam yuqayyidu dzalika bil mu'anidi. Mereka enggak katakan walam yuqayyid, dan mereka tidak memberikan catatan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah inadan. Ya, karena ngeyel. Tidak, ya. Karena ngeyel sudah dikasih tahu, ya masih tetap ngeyel. Ya. Ya. Para fuqaha tidak. Sekarang lebih parah. Ya. Katanya kalau sudah dikasih tahu tapi masih ngeyel karena ijtihad malah dapat pahala katanya. Kalau enggak ngeyel malah enggak dapat pahala. Ya. Dikasih tahu, ya. Enggak ngeyel. Tetap melakukan kesyirikan tapi enggak ngeyel. Malah dapat dosa, enggak dapat pahala. Tapi kalau yang melakukannya karena ngeyel malah dapat pahala karena ijtihad dia. Ya. Sindik kata. Walam yuqayyidu dzalika bil mu'anidi. Ya. Para fuqaha, para ahli fikih dalam kitab-kitab fikih mereka ketika menyebutkan hukum murtad, siapa itu orang murtad? Yang pertama disebut apa? Ya, yang dibuka dengan pembahasan itu dibuka dengan man asyraka billahi, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yuqayyidu dzalika bil mu'anidi. Ya, tetapi ternyata mereka tidak memberikan catatan keterangan bahwasanya maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan ya dengan inadan, dengan apa? Dengan ngeyel, ya, membangkang. Wa hadza amrun wadhihun walillahil hamd. Dan ini adalah perkara yang jelas, walhamdulillah. Ini adalah perkara yang jelas, walhamdulillah. Waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, rusulan mubasysyirin wa mungzirin. Para rasul itu diutus sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman, wa mungdirin, pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Li alla yakuna linnasi, supaya ya tujuan diutusnya para rasul supaya manusia itu tidak lagi ya memiliki hujjatun, memiliki alasan Allah di hadapan Allah ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul, yakni hujjah telah tegak dalam permasalahan syirik, dalam permasalahan tauhid. Hujjah telah tegak dengan diutusnya apa? Para rasul. Dengan diutusnya para rasul. Ya. Kalau sampai ada orang melakukan kesyirikan, maka itu disebabkan oleh kesalahan dirinya sendiri yang apa? Malas, tidak mau cari tahu. Ya, tidak mau mencari tahu. Demikian ya dijelaskan oleh siapa? Sunan, dijelaskan oleh Syaukani, dijelaskan oleh Taimiyah, dijelaskan oleh Naam ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya. Ya. Wallahu taala alam. Tafi bi hadzal qadar insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.